Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah ilmu menerjemah, yaitu secara khusus menerjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan secara khusus ya, terjemah tulisan, terjemah tertulis. Karena tentu terjemah menerjemahkan tertulis dengan terjemah lisan tentu berbeda. Nah, terjemah yang kita maksudkan di sini adalah terjemah Arab Indonesia, dan terjemah yang kita maksudkan di sini adalah terjemah tertulis. Karena mungkin kalau terjemah itu terjemah lisan itu lebih enak, ya lebih gampang, tinggal apa ya, ya yang perlu dijelaskan ya tinggal diuraikan. Maka berkaitan dengan masalah ilmu terjemah atau teori menerjemah, maka ada beberapa mukadimah yang ingin saya sampaikan. Mukadimah yang pertama adalah ilmu tentang menerjemah adalah satu hal yang penting. Ilmu tentang menerjemah adalah satu hal yang penting. Kenapa penting? Ya, karena terutama bagi seorang dai, di satu hal yang sangat-sangat urgen. Ya, seorang dai itu akan dai yang sempurna, dai yang lengkap. Yang sempurna adalah dai yang punya dua sisi. Yang pertama adalah sisi mengajar secara lisan, yang didominasi lisan, dan yang kedua adalah sisi tulis menulis, yang itu di zaman ini sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Boleh jadi dia nulis artikel, boleh jadi di buletin, di majalah, maka dengan itu maka ilmunya atau manfaat ilmunya itu lebih tersebar. Orang yang seorang dai yang tidak memiliki kemampuan tulis menulis, ya, ilmunya tersebar namun kurang maksimal. Adapun orang yang bisa mengumpulkan dua hal ini, ya, kemampuan lisan dalam masalah mengajar, ya, sehingga ketika dia mengajar itu bisa memahamkan murid, itu satu hal yang bagus, dan lebih bagus jika dilengkapi kepandian dalam tulis-menulis, yang ini ya, berkaitan erat dengan kemampuan jurnalistik. Maka satu hal yang baik ya kalau kita adakan pelatihan jurnalistik dengan undang seseorang tertentu yang punya kemampuan hal tersebut, ya, sebagai bekal untuk kawan-kawan dalam masalah dunia tulis menulis, itu satu hal yang sangat bagus untuk diagendakan. Maka kemampuan dalam menerjemah itu satu hal yang sangat sangat bermanfaat. Ya, dari sisi tulis menulis, menulis maka kita akan sering menjadikan acuan buku-buku Arab, buku-buku tulisan para ulama terdahulu ataupun sekarang. Ya, maka ini satu hal yang akan bisa kita paparkan dengan baik manakala kita punya kemampuan menerjemah. Bahkan saya katakan kemampuan dai yang pertama itu dalam masalah mengajar secara lisan itu pun sangat ditopang dengan kemampuan menerjemah. Dia tidak akan bisa menyampaikan pesan dengan baik ketika dia mengkaji kitab misalnya, ya, tidak akan bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada muridnya, kepada audiennya, kecuali jika dia juga punya kemampuan yang baik dalam masalah menerjemah buku yang dia kaji, tulisan Arab yang dia kaji. maka kemampuan menerjemah itu bermanfaat dari sisi untuk sisi kegiatan tulis-menulis, dan sangat juga tidak kalah besar manfaatnya untuk kegiatan mengajar. Dan terbukti bahasanya seorang dai, seorang ustadz atau semisal itu yang tidak punya kemampuan background menerjemah dengan baik, menguasai teorinya, kemudian menerapkannya, itu ya, tulisannya ya, tidak bisa memahamkan ya, banyak terjemahan itu tidak memahamkan. Kenapa? Karena dia cuma diterjemah oleh seorang ustadz yang tidak punya kemampuan menerjemah, punya meskipun punya basic bahasa Arab. Namun terjemahannya kacau, tidak enak dibaca, tidak enak dipahami, muter-muter, itu banyak sekali di dunia penerjemahan. Dunia penerjemahan di sini mencakup boleh jadi majalah, tulisan yang merupakan asalnya terjemahan, ataupun ataupun buku. Ini yang pertama, maka menerjemah atau kemampuan, memiliki kemampuan menerjemah satu hal yang sangat-sangat urgen, satu hal yang sangat-sangat vital untuk dimiliki oleh seorang dai, agar dia punya kemampuan mengajar dengan baik dan agar dia punya kemampuan dalam bidang tulis-menulis dengan baik. Kemudian yang kedua, mukadimah yang kedua berkaitan dengan masalah pelajaran teori menerjemah. Yang kedua adalah menerjemah itu bukan satu hal yang sepele. Banyak orang beranggapan bahasanya menerjemah itu satu hal yang ringan dan sepele. Banyak orang beranggapan menerjemah itu satu hal yang ringan dan sepele. Bukan satu hal yang satu hal yang besar, satu hal yang sulit, satu hal dianggap ringan dan sepele. Oleh karena itu, maka bukti itu ringan, bukti kalau banyak orang beranggapan itu ringan dan sepele adalah banyak orang yang tidak punya kemampuan penguasaan teori ya, awalnya dan punya pengalaman menerjemah, itu berani terjun dalam dunia terjemah. Dengan modal cuma punya kemampuan bahasa Arab, boleh jadi karena lulusan Timur Tengah, lulusan Libya atau yang lain, dia terjun, ada dapat proyek menerjemahkan buku dari sebuah penerbit ya, dengan beraninya. Dia kira ya, dengan semata-mata kemampuan ya, akademiknya dalam masalah agama dan kemampuan bahasa Arabnya, dia bisa menerjemah. Ini satu hal yang keliru. Karena banyak terjemahan yang jelek itu adalah terjemahan dai-dai dan ustad-ustad yang tidak punya background menerjemah, tidak punya kemampuan menerjemah. Maka termasuk buku yang rata-rata sulit untuk dicerna adalah buku-buku gratisan dari Saudi yang diterbitkan oleh kantor-kantor dakwah, itu rata-rata atau sebagian besar bahasanya sulit dipahami karena itu cuma karena diterjemahkan anak yang mahasiswa sedang kuliah S1, S2 dapat proyek dari kantor dakwah untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian dia terjemahkan, bahasanya enggak enak, gak memahamkan, gak bisa dipahami orang awam. Kalau orang ngaji mungkin bisa paham ya, bisa nyambung, namun orang awam gak bisa, ini gak cocok untuk orang awam. Maka menerjemah itu bukan satu hal yang sepele. Ini mohon satu hal yang urgen, orang itu tidak layak untuk menerjemah kalau kecuali dia punya kemampuan untuk menerjemah. Kalau orang tidak punya kemampuan untuk menerjemah, masuk ke dalam dunia terjemah, atau berani memaksakan dirinya untuk menerjemahkan, maka yang terjadi adalah susahnya editor. Susahnya editor ngedit terjemahannya. Dan jika terjemahan itu adalah terjemahan orang yang tidak punya kemampuan menerjemah, ini kemudian diserahkan sama editor, maka editor itu punya kaedah. Tulisan yang jelek, ngedit tulisan yang jelek, sama nulis sendiri lebih baik nulis sendiri. Terjemahan yang jelek sama nerjemah sendiri lebih baik nerjemah sendiri. Susah ngedit terjemahan yang jelek itu, karena dia nulis ulang, sama dengan nulis ulang. Ya kalau terjemah wajar ya satu editor standar ya satu paragraf cuma memperbaiki 1-2-3 kata. Kalau satu paragraf itu di-delete semua kemudian harus diterjemahkan lagi, ini enggak ngedit nih, terjemahkan ulang. Maka itu yang terjadi jika seorang itu menerjemahkan dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menerjemah. Terjemahnya jelek, amburadul, susah dipahami. Kemudian yang ketiga, seorang itu menjadi penerjemah yang baik, bisa menerjemahkan satu tulisan dengan baik, manakala dia punya tiga kemampuan. Ini ada tiga hal yang ada pada dirinya. Pertama, dia punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Karena kita bicara tentang terjemah Arab ke Indonesia, dia punya kemampuan, punya background kemampuan bahasa Arab yang baik. Kalau bahasa Arabnya masih lemah, terjemah susah, capek sendiri si penerjemahnya itu. Karena dia harus buka kamus banyak sekali, capek sekali dia. Satu paragraf nggak tahu selesainya sehari. Karena kalau orang tuh bahasa Arabnya baik, satu muka ya kurang lebih satu muka satu lembar yang ada di depannya, dia cuma cari kamus 1-2-3 kata saja. Kurang lebih itu standar yang baik untuk dunia penerjemah. Kemampuan bahasa Arabnya kurang lebih sudah bagus. Satu muka dia perlu buka kamus cuma 2-3 kali. Kalau seorang itu satu paragraf 10 kali belum layak dia untuk menerjemah. Belum layak untuk menerjemah. Dia baru layak untuk menerjemah kurang lebih satu muka cuma 2-3 kali buka kamus. Ada 2 dan 3 kata saja yang tidak dia miliki. Ini untuk bahasan umum. Ya, lain memang situasinya kalau menerjemahkan hal-hal yang sulit. Namun ini untuk yang terjemahan buku standar umum. Kalau yang sulit, misalnya buku fikih kedokteran, itu ya wajar. Sampai bersusah payah. Tapi yang saya maksudkan dengan 2-3 kata itu untuk bahasan-bahasan umum, ya fikih-fikih umum atau masalah akidah atau nasihat umum atau ya tazkiyatun nufus, ya tafsir-tafsir ringan, kemudian syarah hadis ringan, cukup 2-3 kata saja. Kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Dan ini kelemahan rata-rata penerjemah yang background-nya cuma lulusan sekolah agama. Yang murni sekolah agama. Rata-rata tidak punya kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Enggak ada pelajaran bahasa Indonesia di kuliahnya. Sehingga terjemahannya jelek. Dia enggak punya bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesia percakapan. Itu beda dengan bahasa Indonesia tulisan. Dan ya di antara dan ini termasuk penyebab pokok terjemahan-terjemahan yang rusak dan jelek di tempat kita adalah kekurangan pokoknya ya tidak punya kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Maka orang yang mau nerjemah dia harus suka pelajaran bahasa Indonesia. Kalau dulu enggak suka, kemudian sekarang pengen menerjemah, maka dia harus mengasah kemampuan bahasa Indonesianya. Dia perlu mengasah kemampuan bahasa Indonesianya. Gimana cara mengasahnya? Suka baca Quran, terutama rubrik opini. Terutama rubrik opini. Maka bahasa Indonesia yang standar bagus itu tajuk rencana sama ya sampingnya tajuk rencana itu ada artikel-artikel. Terutama koran-koran yang standarnya tinggi. Koran-koran yang standarnya bagus ya, bukan apa ecek-ecek. Itu bahasa Indonesianya standar. Tajuk rencana sama artikel opini. Maka ini tulisan yang bisa masuk ke artikel opini di surat kabar nasional itu dia harus memenuhi standar kualifikasi bahasa Indonesia tertentu. Kalau bahasa Indonesianya enggak bagus, enggak bisa masuk. Maka dia telah tersaring, teruji ini punya kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Maka kalau orang ingin mau di antara cara untuk mengasah ketajaman dan kemampuan berbahasa Indonesia, ya cobalah suka atau sering baca Quran, bukannya terutama yang tajuk rencana, lihat bagaimana orang Indonesia berbahasa. Bukan hanya menikmati info yang disampaikan, namun perhatikan cara dan gaya orang Indonesia berbahasa. Kalau orang suka membaca ini, namun bacanya bukan sekedar mencari info, ini ngomongin apa, namun dia pelajari cara gaya berbahasa yang ada di situ, nah ini bekal yang bagus ya, untuk ya, punya kemampuan untuk mempertajam kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Oh, Indonesia punya ungkapan kayak gini. Oh, ada gaya bicara kayak gini. Nah, tuh ya kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah menguasai topik yang diterjemahkan. Menguasai topik yang diterjemahkan. Kalau orang tidak menguasai topik yang diterjemahkan, ya dia blank, tidak punya pengetahuan tentang satu hal, maka berat. Misalnya, maka dia berat. Orang yang mau menerjemahkan buku fikih, maka dia harusnya paham masalah fikih atau dia paham menguasai fikih sehingga dia tahu bahasa-bahasa fikih, istilah-istilah fikih. Maka dia akan bisa terjemahkan dengan baik dan benar. Kalau orang tidak punya kemampuan yang baik dalam masalah fikih, ya, dia nerjemahkan buku fikih, kan kerepotan. Terjemahnya akan kacau. Dia cuma melihat dari sisi bahasa Arab, padahal tidak seperti itu. Misalnya dia nerjemahkan tentang masalah sholat. Sholatnya menceritakan ya tentang masalah rukuk. Dalam fikih, dalam sholat, dalam masalah rukuk itu ada satu istilah. Misalnya tatbiq. Tatbiq. Wah, ini enggak punya kemampuan yang baik dalam penguasaan terhadap fikih sholat. Dia cuma punya bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Maka dia akan menerjemahkan ini dengan terjemahan bahasa Indonesia. Itu terjemahan dari tinjauan sisi bahasa, apa artinya? Menerapkan. Apakah itu yang dimaksud dengan tatbik di fikih sholat? Tidak. Di bab fikih sholat, di bab rukuk, itu tatbik maknanya bukan menerapkan. Apa maknanya? Hah? Apa sih? Hah? Bukan buka mulut tuh. Tatbik dalam bab sholat di bab rukuk itu begini. Ini namanya tatbik. Tangan enggak diletakkan di lutut, namun menggantung di antara paha. Itu namanya tatbik. Dan itu tata cara rukuk yang mansukh. Dulu rukuk itu tatbik caranya. Tidak dengan meletakkan telapak tangan di lutut. Kalau tidak punya kemampuan yang baik dalam masalah tidak menguasai fikih sholat dengan baik, tatbik dia terjemahkan menerapkan. Tidak nyambung. Apa ini rukuk? Nah, menerapkan dalam rukuk sudah mansukh. Nah, itu disyariatkan di awal Islam. Coba misalnya ada kalimat terjemah semacam itu, enggak paham kan? Karena tatbiq inda ruku ya masru'an fi awalil Islam misalnya. Maka enggak paham kan terjemahannya itu, apa menerapkan dalam ruku itu, menerapkan dalam ruku itu apa? Ini dia enggak punya enggak menguasai topik. Dia tidak menguasai topik, yaitu dia mau menerjemahkan buku bicara tentang sholat, namun dia tidak menguasai bab sholat. Dalam sholat misalnya, dalam sholat jamaah, dalam sholat berjamaah itu ada istilah fatah. Apa makna fatah? Apa makna fatah? Maknanya mengoreksi bacaan imam yang salah. Mengoreksi bacaan imam yang salah. Membaca surat keliru atau bingung apa sambungnya, kemudian diteruskan. Fatah di sini akhirnya mengoreksi bacaan imam. Imam bundet, apa ya? Surat Al-Kahfil kok enggak selesai-selesai misalnya. Nah, ini diperlukan at-fatah ala imam. Ini jangan diartikan membuka, membuka imam. Atau letter membuka atas imam. Orang yang tidak punya kemampuan yang baik, penguasaan istilah, kemampuan yang baik dalam satu topik itu apa? Yang dimaksud kemampuan yang baik dalam satu topik, tema yang mau dia terjemahkan, jawabannya adalah dia menguasai istilah-istilah yang ada di sana. Istilah-istilah yang ada di masing-masing topik, istilah-istilah yang ada di masing-masing bab. Kalau orang tidak bisa menguasai, tidak menguasai istilah-istilah tersebut dengan baik, nanti apa yang terjadi? Dia akan terjemahkan secara bahasa, dan itu tidak, padahal bukan itu yang dimaksudkan. Lain lagi, fathah dari di tulisan yang lain, di bab yang lain, fathah itu maknanya lain lagi. Misalnya ada bukunya Syekh Utsaimin berapa? Fathu lil Jalalid al-Ikram. Atau bukunya Syekh Abdul Muhsin, Syarah Arba'in apa judulnya? Hah? Fathul Rawi Mati Persib Fi Syahi Arba'in Wa Tatimatuhal Al-Khamsin. Fathul Rawi Mati. Apa makna fathah di sini? Apa makna fathah di sini? Ada yang berani nyoba? Hah? Apa? Terus ini? Hah? Ilham. Pencerahan. Ilham, pencerahan, atau semisal itu. Ilham yang berasal dari zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Atau pencerahan dari zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Untuk mensyarah, untuk menjelaskan 40 hadis Arba'in Nawawiyah ditambah genapnya ya, ditambah apa ditambah 8 lagi sehingga genap jadi 50 hadis. Misalnya lagi dalam fikih sholat, dalam masalah sholat, ada subuhah. Subuhah itu apa terjemahnya sekarang? Biji tasbih. Namun subha dengan makna biji tasbih ini tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi, subha itu artinya apa? Dalam hadis ada subha. Subha dalam hadis artinya apa? Apa? Makna subha dalam hadis bukan ini maknanya. Itu makna sekarang, makna belakangan, makna yang munculnya belakangan. Subha dalam hadis artinya sholat sunnah. Bukan biji tasbih. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' bainal maghrib wal isya walam yusabbih bainahuma. Walam yusabbih bainahuma. Terjemahnya apa? Dan Nabi tidak mengerjakan sholat sunnah antara maghrib dan isya yang beliau jamak tadi. Ada orang-orang yang tidak faham masalah ini. Ada penerjemah yang tidak faham masalah ini. Walam yusabbih bainahuma, dia terjemahkan dan tidak sholat tasbih di antara keduanya. Dan tidak mengerjakan sholat tasbih di antara keduanya. Bunyi hadisnya, bunyi hadisnya. Yusabbih bainahuma. Ada satu buku yang terjemahkan ada di sini, buku terjemah Yusabbih bainahuma diterjemahkan dan Nabi tidak mengerjakan sholat tasbih di antara keduanya. Rawahu Muslim. Kalau orang itu tahu sedikit tentang fikih sholat, ini sudah muskil. Dia terjemahkan ini akan berfikir seribu kali, karena ulama khilaf tentang masroknya sholat tasbih. Ya. Kalau seandainya walam yusabbih bainahuma yang rawahu Muslim ini artinya sholat tasbih, mungkin tidak ada khilaf tentang masroknya sholat tasbih. Loh kok di sini rawahu Muslim, malah Bukhari Muslim. Padahal enggak yusabbih bainahuma. Ya, kan harusnya kok tak terjemahkan kayak gini. Ini ya, berarti enggak ada khilaf dong masalah sholat tasbih. Itu harusnya dia berpikir demikian kalau dia menguasai ilmu fikih. Ya, maka kemampuan ketiga yang harus dimiliki oleh seorang yang mau menerjemahkan satu tulisan dalam satu topik atau satu buku, maka dia harus punya kemampuan untuk menguasai topik yang dia bahas. Menguasai itu boleh jadi dia memang mempelajarinya. Cara yang lain adalah sebelum dia menerjemah, dia belajar dulu hal itu dari sudut pandang bahasa Indonesia. Orang mau belajar fikih tentang ekonomi kontemporer. Wah, saya kalau cuma ngajar buku fikih standar bisa. Kalau buku ini fikih ekonomi kontemporer, istilah-istilahnya apa, ini apa giro itu bahasa Arabnya apa, ini apa itu ini apa, saham itu apa, terus dividen dalam bahasa Arab itu apa, blend dia masalah kayak gitu ya. Maka dia harus belajar dulu 3 bulan khusus masalah ekonomi, baru kemudian dia besoknya nerjemah, setelah lulus nerjemah buku masalah ekonomi. Atau dia ya, atau kalau enggak dia harus punya konsultan. Konsultan kok ke dalam bahasa Indonesia apa ini bahasanya apa, bahasa Indonesianya yang standar di buku ekonomi itu kalimat kayak gini tuh harusnya bahasanya gimana. Itu untuk terjemah ke bahasa Indonesia, sebelumnya dia harus belajar dulu ekonomi kontemporer dalam bahasa Arab. Ya, dia cuma biasa ngajar fikih standar. Ini mau nulis, mau nerjemah buku atau tulisan topiknya ekonomi kontemporer. Nah, dia harus belajar 2 kali. Pertama dia belajar kepada orang yang menguasai itu istilah-istilah dalam bahasa Arab itu apa, itu maksud-maksudnya itu apa, maksudnya dulu. Oh, itu ada istilah gini dalam itu, maknanya gini dalam bahasa Arab. Setelah itu kemudian tahap berikutnya dia harus kursus bahasa Indonesianya. Itu kalau dalam bahasa Arab tuh gini-gini loh maksudnya, itu apa sih istilahnya kalau ekonominya. Itu baru dia berhak terjemah buku ekonomi kontemporer. Kalau enggak bisa dipahami. Iya. Nah, kalau tidak dia enggak akan bisa dipahami. Misalnya nanti kalau dia enggak paham, nanti akan dia terjemahkan secara bahasa dan itu enggak memahamkan. Bitaqah al-i'timan. I'timan. Iktiman. Bitaqah iktiman. Bitaqah kartu. Iktiman dari kata-kata amanah. Kartu diberi amanah. Iktamanah artinya mendapat amanah. Iktamanah artinya mendapatkan amanah. Kartu mendapatkan amanah. Paham orang yang baca. Apa ini kartu mendapatkan amanah? Padahal terjemah bahasa Indonesia apa? Kartu kredit. Kartu kredit. Tasfiyah. Ini masalah ekonomi, bukan masalah dakwah. Tasfiyah atau takfiyah? Gak ada buahnya tasfiyah. Masalah ekonomi, masalah PT ada tasfiyah. Apa ini PT? tasfiyah itu pembagian dividen di akhir tahun. Pembersihan punya siapa, punya siapa, dibersihkan dari hak-hak yang bukan haknya. Kalau dia enggak menguasai istilah-istilah, dia boleh jadi, misalnya dia tahu tasfiyah dari sisi bahasa Arab, tapi kalau dari sisi bahasa Indonesia apa? Dia enggak tahu terjemahnya, maka bahasanya jadi enggak standar. Dia harusnya misalnya pembagian dividen, terus dia terjemahkan dividen itu apa, pembagian keuntungan apa, enggak standar kayak gitu. Nah, terjemah bahasa Indonesia nya maka ini poin berapa? Ketiga. Biasanya seorang penerjemah harus menguasai, harus punya tiga kemampuan. Kemampuan bahasa Indonesia, kemampuan bahasa Arab, dan kemampuan topik. Kalau yang mau menerjemahkan fikih kedokteran, fikih masalah operasi, maka dia harus faham istilah-istilah dalam bahasa Arab itu apa maksudnya, dan dia harus faham bahasa kedokteran standar di buku-buku kedokteran itu, buku-buku operasi itu apa. Kalau enggak, maka kacau, terjemahnya enggak memahamkan, terjemahnya tidak bisa dipahami. Kemudian yang keempat, mukadimah yang keempat, bahasanya terjemah, dalamnya terjemah tulisan, itu kita maksud pokoknya adalah memindahkan ide dan pesan, bukan kata. Kita mentransfer ide dan pesan, bukan menerjemahkan kata. Karena kita mentransfer ide dan pesan, bukan mentransfer kata, maka dalam terjemah ini penerjemah harus berani. Buang itu tanda kurung, tanda kurung. Buang itu tanda kurung, tanda kurung. Selama yakin itu maknanya yang dimaksudkan, tulis saja tanpa dalam kurung. Tulis saja tanpa dalam kurung. Sebagian penerjemah menerjemahkan satu kata, kemudian dia kasih dalam kurung, tambahi, kemudian lanjutkan lagi dalam kurung lagi. Maksudnya dalam kurung itu apa? Sisipan keterangan dari dia, dari si penerjemah. Sisipan dari keterangan dari si penerjemah. Ini satu hal yang tidak tepat dalam dunia terjemah. Kita itu mau mentransfer ide dan pesan. Yakin pesannya gini? Yakin. Itu yang dimaksudkan. Ya sudah. Kalian tidak perlu, wah ini kan tidak ada dari penulis ini, dari penerjemah saya terjemahkan. Ya, karena itu dalam petunjuk penerjemahan, cara menerjemah yang baik adalah baca satu paragraf apa yang ingin Anda terjemahkan, pahami, tutup, tuliskan ke dalam bahasa Indonesia. tuliskan dalam bahasa Indonesia. Itu standar terjemahan yang bagus, atau kiat menerjemahkan yang bagus. Maka dalam satu paragraf ini ada 4 kalimat. Tidak mengapa Anda bolak-balik. Yang jelas 4 kalimat itu mengandung 4 makna, 4 pesan, sampaikan semuanya. Meskipun dalam bahasa penulis pesannya itu 1, 2, 3, 4, Anda balik 4, 3, 2, 1, tidak masalah. Asalkan semua pesan tersampaikan. Tidak ada reduksi, tidak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan. Semua pesan tersampaikan. Jadi enggak, kita tidak memindah kata, tidak mentransfer kata, mentransfer ide dan pesan yang diinginkan oleh penulis. Kalau menurut orang Arab 1, 2, 3, dan 4 ya, boleh jadi bahasa Indonesia yang enak 4, 3, 2, 1 dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima, terjemah yang baik adalah menyebabkan si pembaca hasil terjemahan mendapatkan sama persis dengan apa yang didapatkan oleh orang yang membacanya dalam bahasa asli. Itu baru terjemah bagus. Orang yang punya kemampuan bahasa Arab membaca buku berbahasa Arab satu paragraf, dia mendapatkan ilmu ini. Kemudian ada orang awam yang sama sekali enggak bisa bahasa Arab membaca terjemah dari satu paragraf tadi, dia mendapatkan maklumat, dia mendapatkan info, dia mendapatkan pesan sebagaimana yang dia didapatkan oleh orang yang membacanya dalam bahasa asli. Nah, itu terjemah yang bagus. Seperti itu yang disebut terjemahan yang bagus. Ini beberapa mukadimah, 5 mukadimah berkaitan dengan masalah kuaid terjemah. Kemudian poin berikutnya adalah kuaid, kaidah-kaidah dalam penerjemahan. Sebenarnya kaidahnya enggak banyak. Dan ya, belajar terjemah itu yang penting adalah banyak latihan. Latihan menerapkan kaidah-kaidah yang ada. Kaidah yang pertama, terjemahkan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab sebagaimana menerjemahkan jumlah ismiyah. Keterangannya, jadi dalam bahasa Indonesia itu tidak mengenal struktur ya, sebagaimana jumlah fi'liyah dalam ya, bahasa Arab. Itu tidak ada. Dalam jumlah fi'liyah terdapat pola predikat subjek. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia hanya mengenal susunan subjek predikat. Ini kaidah mendasar dalam ya, ilmu terjemah. Atau diantar untuk mukadimah tadi ada yang kurang. Yang keenam, terjemah itu adalah ilmu sekaligus seni. Terjemah itu ilmu dan seni. Ilmu karena ada kaidahnya, ada rumus-rumus ya. Seni ya, karena ada di sana seni menyusun kata. Seni dalam menyusun kata. Sehingga satu kalimat yang sama diterjemahkan oleh ya, atau satu paragraf yang sama diterjemahkan oleh 10 orang harusnya menghasilkan 10 model terjemahan. Karena nyeninya menyusun kata lain-lain orang. Ada yang kemampuan seninya bagus. Ada yang kemampuan nyeni nyusun katanya ya, kaku. Terjemahnya kaku. Ada orang yang menolong kemana-mana menolong. Yang namanya menolong dimanapun kalau dia nulis mesti menolong. Ini orang ini kemampuan seni menyusun katanya kaku. Menolong itu enggak mesti dibahasakan dalam kalimat itu menolong. Variasilah. Masa nulis satu lembar menolong 10 kali menolong. Nanti menolong lagi sini, menolong lagi, ini menolong lagi. Ya, pakai liuk-liuk berbahasa lah. Ya, ringan tangan. Enggak harus menolong gitu loh. Ya, pakai liuk-liuk berbahasa, seni. Menolong enggak harus. Ya, menolong. Tapi apa seninya kalau di bahasa Indonesia selain menolong, ringan tangan, ada yang lain? Ya, membantu sedikit. Yang lain? Hah? Meringankan beban. Ada yang lain? Hah? Baik hati. Mengurangi penderitaan. Hah? Meluruhkan tangan. Yang lain, dia suka menolong. Itu apa, berapa kata yang maknanya itu dia suka menolong. Di dia punya jiwa sosial yang tinggi. Gimana? Panjang. Lo kalau kalau penerjemah itu malah yang dicari yang lebih panjang. Duitnya lebih banyak. Iya, itu kaidah finansial. Kaidah finansialnya penerjemah. Itu hitungannya per kata, per ketik. Itu kalau ini satu kalimat bahasa Arab bisa jadi 5 kalimat, bagus itu. Karena karakternya tambah panjang, berarti itu ngaduinnya tambah banyak. Kalau dulu enggak, saya sudah lama enggak berkecimpung di masalah ini. Kalau dulu untuk penerbit yang bonafit itu satu muka 15.000. Satu muka A4 paragraf standar 443 apa? Hah? Apa? 433 satu muka font 12 satu muka 15.000. Yang penerbit yang bonafit, kalau penerjemah pemula, penerbitnya biasa atau baru di dunia terjemah atau dunia tulis menulis ya cuma dikasih 7.000, nanti bisa naik dengan semakin bagusnya terjemahan, ringannya editor, naik. Jadi kalau udah kelas apa bonafit 15.000 itu dulu udah lama, sekarang mungkin enggak, udah naik lagi. Ya, maka penerjemah itu perlu mengasah seninya. Dia perlu mengasah seni berbahasanya. Ya, dia punya kemampuan satu kalimat semacam ini, itu dia punya berapa kalimat, berapa ungkapan yang bisa dia miliki. Misalnya dia berkata, dalam terjemahan butuh seni. Jangan berkata semua, jangan berkata semua, yang nyenilah. Bahasa Indonesia punya banyak. Punya banyak alternatif kalimat untuk menyampaikan pesan yang sama. Dia berkata, kalau Pak satu-satu dia berpendapat, dia berujar, dia berbicara, dia menyahut. Benar. Mas, dia mas ya. Dia bersabda. Ya. Dia bersabda jadinya. Ini. Beliau bersabda. Masih banyak. Dia mengutarakan. Dia menyampaikan. Dia berucap asal. Dia berfirman. Dia berfirman. Dia mengungkapkan. Menuturkan apa belum? Menuturkan. Berucap. Berucap. Dia menjelaskan. Sudah apa belum mengungkapkan? Sudah. Memaparkan, sudah apa belum memaparkan? Belum ya? Dia menggambarkan. Dia membuka bibirnya. Menukas. Menukas. Dia menetapkan. Dia menetapkan. Ini ada berapa orang ini? Antum belum? Mana satu? Dia melafatkan. Ini ada berapa? 20 orang. Itu bahasa Indonesia punya seni untuk mengungkapkan satu pesan ini ada 20 tipe kalimat. Nah, supaya orang itu terjemah itu enggak kaku. Terjemah itu enggak kaku. Itu ketika dalam hadis ada dialog itu jangan berkata semua gitu. Ada dialog itu berkata, ya ada gantilah menyaut, menjawab, menceritakan, menuturkan. Jangan kemudian dia berkata, dia berkata iya. Kadang-kadang ianya itu jangan ditaruh di belakang terus. Kadang ianya taruh depan. Iya jawabnya. Kadang lagi nanti bawa lagi. Iya. Tutup apa tungkasnya. Iya apalagi sahutnya. Jangan kemudian ianya itu ianya di belakang terus kayak dibuat seni. Dibuat seni. Ada ini dialog panjang satu halaman. Ini ada yang ianya itu di depan. Ya, cuma mau membahasakan ya. Kadang ianya di depan, kadang ianya di belakang. Udah jangan cuma berkata sama menjawab. Namun pakailah kemampuan seni Anda dalam menyusun kata. Maka kita kembali ke kaidah. Maka kaidah yang pertama dalam bahasa Indonesia itu ada jumlah fi'liyah. Dan ini adalah kemampuan mendasar dalam dunia terjemah. Ini kaidah pertama dalam dunia terjemah. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas terjemahan seseorang, bejas. Kok ada berkata Muhammad das, tinggal diping aja tuh, tinggal diping saja. Ah, sini terjemahan paling nggak mutu. Dan itu bisa dibuktikan. Kalau dia salah dalam masalah kaidah ini. Dia salah dalam masalah kaidah ini, terjemahnya jelek. Kalau Anda jumpai buku kok penulisnya enggak paham kaidah ini, terjemahnya bisa dipastikan membosankan. Dijamin. Gitu. Ini kaidah mendasar. Orang penerjemah yang enggak paham kaidah ini, dia enggak akan paham kaidah-kaidah lain. Jadi dia enggak punya kemampuan menerjemah dalam bahasa Indonesia yang baik. Ini dikata. Kaidah ini dikata kemampuan penerjemahan seorang penerjemah. Maka dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'il, qala Muhammadun, qala Aliun. Semuanya diterjemahkan dengan Muhammad berkata, Muhammad menjawab, Muhammad mengucap, menuturkan, Muhammad. Ali bercerita, akhir Ali mengatakan, dan semacamnya. Memang dalam bahasa Indonesia terkadang subjek didahulukan. Terkadang dalam situasi tertentu, yaitu ketika mau menegaskan, ya, mau menegaskan subjek, maka boleh. Ya, subjek dalam hal ini kata kerjanya diletakkan di depan sebelum predikat, maksud saya kata kerjanya itu predikatnya ditaruh di depan baru subjek itu ada. Tapi itu sedikit, ya, dan itu dengan tujuan takkid, dengan tujuan menggarisbawahi predikat. Dan itu biasanya ditambahi lah di belakangnya. Ya, maka datanglah Ali. Maka datanglah Ali. Bukan maka datang Ali, ya. Maka datang Ali salah. Ini kaidah pertama untuk kaidah tentunya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Bolehkah mengubah kalimat pasif ke aktif atau sebaliknya dalam tasbih? Boleh. Ini susah diterjemahkan. Kalau mengikuti pasifnya, munculkan aja fa'il. Ketika kita tahu fa'ilnya itu siapa, dimunculkan saja. Kita itu memindah pesan, memindah makna, bukan memindah, bukan memindah kata. Maka misalnya satu hal yang jika kita itu tulis apa adanya itu tidak memahamkan, ganti dengan yang memahamkan. Misalnya dalam bahasa Arab mungkin biasa misalnya qala rabbu atau qala tabaraka wa ta'ala, qala jala jalalu, itu jangan diterjemahkan tabaraka wa ta'ala itu firman. Langsung aja Allah berfirman. Berani aja Allah berfirman. Misalnya qala rabbu, enggak paham Arabu firman. Enggak memahamkan. Apa yang dimaksud Arab Allah? Ganti aja. Allah berfirman. Ada yang lain? Kadang kalau kita menjemahkan kan pasti ada distorsi. Apalagi kalau berkaitan dengan ragam budaya, ada suatu masyarakat. Kalau persoalan ini kaum kamera itu kan ada zaman Nabi dan pada masyarakat pun kalau mungkin mereka mengambil sebagai apa yang mati berada. Kalau di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia itu ketika berkaitan kamera sebuah itu bagaimana? Ya, kalau untuk beberapa kalimat tertentu kita bisa berani ganti dengan apa yang memahamkan. Namun untuk beberapa ungkapan tertentu kita jaga ini keasliannya, kemudian kita kasih keterangan. Ya, misalnya hadis tentang masalah unta merah, tidak berani ganti kemudian bagikan mobil BMW. Kita nggak berani di situ. Tapi mungkin kalau apa, mungkin perkataan orang cuma apa narasi ini ganti aja, nggak masalah. Ya. Tapi hadis kita agak tahafut, kita agak hati-hati. Kita terjemahkan unta merah, namun kita kasih catatan. Unta merah itu adalah simbol harta yang paling berharga, yang paling bernilai di zaman itu, di zaman Nabi. Tapi kalau cuma omongan orang, sudah kita ganti yang memahamkan. Ada yang lain? kita kaidah pertama tadi, kita itu memindah pesan. Ya kadang-kadang kalau kita baca terjemahan tadi enggak paham maksudnya. Nah, itu yang jadi permasalahan kita, karena ya orang enggak paham masalah ini. Ikan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.